kanggo kowe sing lagi tak tresnani. Motu longo jonga cewane apiku singkap jung pengen bahagia ning uripmu. Ikhlas no hatimu pasrah neneng aku. Rapakal tak larani tekan ning matiku. Ojo sok mikir aku bakang larani, mergo ku yakin kue titipane Gusti sing tak kangani. Mestine hatimu ora ngalani pengalamanku loro. Pengen ku kowe iso nembani ngewangi lali rupa. Berpikir kamu dalam kiasan yang akan ku bakal kalah rani tekan matiku. Ojo sok mikir aku bakal rani, mergo ku yakin gue titipane Gusti sing tak kangani. Akan pernah terbuang.